Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Nastamir, kita lanjutkan di kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sudah sampai di halaman 159. Takallama bihi haqqan. Takallama bihi haqqan. Berbicara dengannya sebagai bentuk kebenaran. Sebagai bentuk kebenaran. Nah, dijelaskan. Fal-Qur'anu kalamullahi takallama bihi haqiqatan. والدليل على أنه كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجاءك فأجره حتى يسمع كلام الله فالمراد بكلام الله هنا القرآن بلا شك ولا يمكن أن يقال إن المراد به كلام الله تعالى الذي يسمع المشرك من السماء فإن المشرك لن يسمع لا لن يسمع إلا ما نزل من القرآن ولا يمكن أن يسمع كلام الله من فوق سبع سماوات أبدا فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن كلام الله عز وجل وفاتنا أن نذكر هذا الدليل في متن الكتاب لأنه نص صريح dijelaskan di sini takallama bihi haqqan. Allah Azza wa Jalla berbicara bihi dengannya haqqan sebagai bentuk kebenaran. Maksudnya di sini adalah fal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Al-Qur'an kalamullah. Dan ini apa bantahan buat apa? Bagi kelompok yang pernah kita bahas. Kelompok apa? Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Di mana dua-duanya menganggap bahasanya apa? Al-Quran adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Al-Quranu kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Takallama bihi haqiqatan. Allah Azza wa Jalla berbicara dengannya hakikatnya, secara hakikatnya. Artinya benar-benar terjadi. Wad-dalilu dan dalilnya ala annahu kalamullahi qawlu ta'ala dan dalilnya bahwasanya itu adalah kalamnya Allah Ta'ala yaitu di surat At-Taubah ayat 6. Surat At-Taubah Mas Anggoro. Taubah surat keberapa? Bukan keberapa, keberapa karena Mas Anggoro. Ada wazan oro. Hah? Hah? Berapa, Mas? 4. Mana Mas? Besok tak kasih anu loh, orderan. Mas, saya butuh helm. Tapi jenengan harus ngapalin urutan Al-Quran dulu ya. Kalau belum hafal saya nggak akan beli. Oke mas, itu menarik kan? Allah mubarak. At-Taubah surat ke? Sangat mas, sangat. Allah mubarak. Wazadakallah hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Al-Khata' adi. Salah itu biasa. Bukan suatu bentuk yang kemudian antum harus baper. Semua kita pernah melakukan salah. Nah, habibatakumullah. Semoga Allah menjaga antum semuanya. Nah, jadi di sini di surat At-Taubah, Allah Azza Jal menjelaskan wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah dhalika bi'annahum qawmun la ya'lamun wa in ahadum minal musyrikina. Jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu istajaraka meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah ya, hatta yasma'a kalamallah, sampai ia itu bisa mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah. Summa ablighu ma'manah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Dalika, yang demikian, bi'annahum qaumun la ya'lamun. Demikian itu disebabkan mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Paham sampai di sini? Ini kaitannya dengan syahidnya yasma'a kalamallahi. Hatta yasma'a kalamallahi. Sampai mendengar kalamnya Allah Azza wa Jal. Bukan kemudian Allah Azza wa Jal bertemu, ingat. Bukan artinya berbicara itu kemudian Allah harus dihadapannya. Bukan. Tapi kalam Allah di sini adalah Allah Azza wa Jal berbicara dan itu didengar. Dan itu didengar. Maksudnya di sini kaitannya dengan di surat At-Taubah ini this is the proof that Allah makes statement. Al-Quran is the Allah statement. Al-Quran is Allah statement. Al-Quran kalam Allah. And if anyone of the polytheists seek your protection, then grant him protection so that he may hear the words of Allah. Then deliver him to his place of safety. This is because they are people who don't know. There is no knowledge for them. At-Taubah Ayah 6. Nah, فَالْمُرَادُ بِكَلَمِ اللَّهِ هُنَا الْقُرْآنِ بِلَا شَكٍ. Yang diinginkan di dalam perkataan kalam Allah di sini, perkataan Allah di sini adalah Al-Quran, tanpa diragukan. وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُقَالُ, dan tidak mungkin untuk dikatakan إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَلَمَ اللَّهِ تَعَلَىٰ أَلَّذِي يَسْمَعُ الْمُشْرِكُ مِنَ السَّمَاءِ. Dan sesungguhnya yang diinginkan di sini, ya, tidak mungkin untuk dikatakan apa? Sesungguhnya yang diinginkan di sini adalah kalamnya Allah yang orang-orang musyrik mendengarnya dari langit. Itu enggak mungkin. Ya. Fa innal musyrika lan yasma'a illa ma nazala minal Qur'an. Karena orang-orang musyrik itu tidak akan mungkin bisa mendengar kecuali apa yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an. Paham sampai sini? Di dalam Al-Qur'an. Wala yumkin an yasma'a kalamallahi min fawqi sab'i samawatin abadan. Dan tidak mungkin bisa mendengar kalamnya Allah di atas 7 langit selama-lamanya. Artinya apa? 7 langit atas, Mas. Kemudian antum mendengar langsung, enggak mungkin. Orang-orang musyrik aja itu jelas enggak mungkin. Nah, tidak mungkin. Nah, fa'ala hadza takunul ayatu nassan sharihan fi anna hadzal qur'ana kalamullah azza wajal. Maka ini adalah ayat ini adalah nas, dalil yang sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamnya Allah azza wajal. Wa fatana an nadhkura hadzal dalil fi matnil kitab li annahu nassun sharihun. Dan kita terlewatkan. Ini artinya di sini Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan dalam hal bentuk apa? Ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang terlewat dari matan Aqidah As-Sunnah wal Jamaah yang beliau juga tulis. Ini adalah tulisannya beliau dan beliau salah sendiri. Maksudnya seperti itu. Di matanya tidak dicantumkan tentang surat At-Taubah ayat 6 ini sebagai bukti nyata yang sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kenapa disebutkan kita tidak menyebutkan dalil ini di dalam matan kitab? Karena li'annahu nassun sharihun. Karena ini adalah nas yang sangat jelas. Paham sampai di sini? Dan ini juga antum lihat bagaimana cara para ulama menyebutkan. Saya terlewat ini loh. Saya terlewat, tapi bukan berarti mengatakan bahwasanya apa? La. Ada laisa dha'fi, bukan. Itu bukan kelemahanku. Tapi maksudnya di sini bukan Syekh membela diri tentang apa yang tidak disebutkan dalam matan, tapi disebutkan dalam syarah. Tapi di situ bentuknya apa? Bentuknya sebagai penjelasan bahwasanya itu adalah nasun sharihun. Itu nas yang sharih yang jelas-jelas. Nah, sekarang anak katakan kepada antum, kenapa di dalam surat At-Taubah ini ayat 6 ini sebagai bentuk dalil yang sharih bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah wa laisa bimakhluq. Karena orang-orang musyrikin tadi, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika seorang dari orang-orang musyrikin tadi, ya orang-orang musyrik, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah apa? Perlindungan. Nah, di sini khitabnya istajaraka. Ka di sini sebagai apa? Ka khitabnya di sini alal ghalib kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Islam sudah ada, makanya disebut orang-orang musyrikin. Paham sampai di sini? Sehingga ketika orang-orang musyrikin tadi hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka bisa mendengar kalamnya Allah. Apakah kemudian mendengar langsung dengan telinganya mereka? Tidak mungkin. Diturunkan sebagaimana diturunkan kepada Nabi SAW dengan perantaraan malaikat Jibril? Tidak mungkin. Tapi yang dimaksud di sini hatta yasma'a kalamullah ay Al-Qur'an Karim. Jadi Al-Qur'an Karim di sini adalah kalamullah. Paham maksudnya di sini? Dan antum bisa menghafal dalil ini sebagai bentuk pemahaman antum bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah wa laisa bimakhluq. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin ya istajaraka. Istajara artinya dia meminta perlindungan. Nah. You understand the meaning? Ayo. Is At-Taubah verse 6. This related that Al-Quran is the statement of Allah, not as the creator's creation, not as the creation. No. Yo. This. You see this this distortion in translation, in English translation, because this mention then grant him protection so that he may hear the words of Allah. The words of Allah, kalamullah, meaning Al-Quran. Yes. The correct translation, this is the word of Allah, the word of Allah refers to Al-Quran, not other else, Al-Quran. Because it is impossible to that the polytheists to heard directly from Allah. It's impossible. Cannot happen. That's why meaning of kalam Allah ay Al-Quran. Why? Because then grant him protection. Seek your protection. Your protection, whose protection? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The polytheists, mushrikin, ask the protection from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why Allah say to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, grant him the protection. Grant him the protection until he can hear the word of Allah. Until he can hear Al-Quran. But Al-Quran is kalam Allah, statement of Allah. Meaning that the polytheists cannot directly hear directly from Allah Azza wa Jal. From this above the sky. No. This meaning already in the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. You know? Nah. Qaluhu takallama bihi haqqan. Takallama bihi haqqan. Ini sudah agak beredar di sini. Alhamdulillah. Qaluhu takallama bihi haqqan wa laysa ibaratan an kalamihi kama qala bidzalika al-asy'ariyah haitsu qalu innal qur'ana laysa kalamallahi bal huwa ibaratun an kalamillahi li'anna al-kalama 'indahum wal ma'na qa'im bi nafsi fa naqulu nahnu innallaha ta'ala takallama bihi haqqan. Di sini jelaskan takallama bihi haqqan. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan ya dengannya itu dengan benar-benar, artinya apa? Allah Azza wa Jalla berbicara langsung, dan itulah Al-Qur'an. Jadi itu bukan ungkapan, walaisa ibaratan an kalamihi, bukan ungkapan bahasanya itu adalah kalamnya Allah, bukan, benar-benar kalamnya Allah, bukan ungkapan. Paham enggak? Kalau ungkapan maksudnya di sini adalah ya, contohnya itu ungkapan itu artinya apa? Antum memberikan simbol. Antum memberikan simbol misalnya apa? Misalnya di medsos antum ngatain gini atau gini. Ya, ini kan menyimbolkan apa? Nantang ya. Ya. Challenge. Wani pora. Ayo. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya simbol antum mengepalkan tangan antum, dan itu menjadikan apa? Sebagai bentuk ungkapan bahwasanya itu adalah tantangan atau sesuatu yang ada maknanya tersendiri. Nah, Al-Quran itu bukan ungkapan seperti itu, tapi Al-Quran benar-benar kalamnya Allah Azza wa Jalla. Bukan ungkapan, bukan simbol. Al-Quran is the statement of Allah, not the symbol. Not all the symbol. Meaning that ibaratan an kalamihi. Nah, walaysa ibaratan an kalamihi. Kama qala bidzalika asy'ariyah. Sebagaimana dikatakan oleh asy'ariyah. Ya, asy'ariyah itu siapa asy'ariyah? Oke, kawannya Hasan Ari. Di mana sekarang inilah mereka banyak diambil ya pemahaman ini kepada saudara-saudara kita yang mempunyai baju hijau ya. Anak tidak ya baju, bukan baju mas, baju ya, ini wazannya. Anak pernah dikasih tahu ada orang Lombok ya, Pak orang Nusa Tenggara waktu itu. Katakan baju itu baju. Baju. Baju hijau. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka dan juga kepada kita. Artinya Pak, kalaupun kita mengetahui tentang sifat yang ada pada orang lain dan itu secara timbangan Al-Quran dan Sunnah itu melenceng, bukan berarti kita itu tidak mau mendoakan mereka. Justru di situ adalah kesempatan kita untuk mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu seperti sekarang. Ingat ya, itu moto dari kajian kita. Dan ana tidak suka untuk atau tidak menyenangi untuk menyebutkan orang per orang. Karena menurut ana ilmu yang kita kaji di sini jauh lebih mulia daripada ketika kita sekedar membicarakan orang atau membicarakan aib tentang suatu hal yang sifatnya di situ tidak memberikan manfaat apa-apa. Sallallahu. Semoga Allah Azza wa Jalla tetap menetapkan kita istiqomah seperti itu. Nah, jadi Asy'ariyah ini adalah yang sering diambil oleh kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Mengatakan mayoritas ya, tanda kutip. Aitsu qalu, di mana mereka mengatakan innal qur'ana laisa kalamallahi. Al-Qur'an bukan kalamnya Allah. Bal huwa ibaratun an kalamillah, tapi dia itu hanya ungkapan. Ungkapan dari kalamnya Allah. Ungkapan Mas, ibarat. Li'anna al-kalama 'indahum huwa al-ma'na al-qa'im bi nafsi. Karena kalam menurut mereka, kalamnya Allah Azza wa Jalla menurut mereka adalah makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Maksudnya apa? Mereka mengatakan bahwasanya antum lihat benih-benih filsafat. Filsafat dan filsafat itu mengatakan apa? Ada khalik, ada makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Ya. Ada pencipta dan ada yang diciptakan. Kalau di sini al-khalik hanya satu, maka yang lainnya adalah makhluk. Itu menurut filsafat. Nah, sehingga mereka berpatokan kalau Al-Quran itu bukan apa? Bukan bagian dari Allah Azza wa Jalla, tapi ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau ciptaan Allah Azza wa Jalla berarti makhluk. Paham enggak? Nah. Namun di sini pernah kita bahas bahwasanya apa? Itu mana mungkin di sini katakan innal qur'ana laisa kalamullah. Al-Qur'an bukan kalam Allah, itu hanya ibarat. Ya. Ungkapan saja tentang kalam Allah. Dan Asy'ariyah mengatakan ya, huwal ma'na al-qa'im bi nafsi. Dia itu adalah makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Panakulu, kita katakan nahnu innallaha ta'ala takallama bihi haqqan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan sebenar-benarnya berbicara. Dan kita sudah membahas tentang bantahan kepada Asy'ariyah ada di halaman 148. Rad ala anna al-Qur'ana makhluqun. 148. Ya. Ini ana jelaskan lagi. Karena al-fahmu bit taqrar. Ya, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Ketika kita mengulang terus dan terus, insyaallah kita akan menjadi faham lebih banyak lagi. Antum lihat di sini. Ya. Nah, ini Asy'ariyah yaquluna nansibu ilaihil kalama wasfan la bi'tibari annahu syai'un masmu'un wa annahu bihurufin bal bi'tibari bi'tibarin annahu syai'un qa'imun binafsi wa ma yusma'u aw yuktabu fa huwa makhluqun. Antum lihat di sini bagaimana geladrah melencengnya Asy'ariyah dari apa yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang difahami oleh Salafus Saleh. Itu Asy'ariyah mengatakan kita itu menisbatkan kalamnya Allah itu sifat. La bi'itibari annahu syai'un masmu'un, bukan berarti sesuatu yang bisa didengar. Ingat, Al-Qur'an bukan sesuatu yang didengar menurut mereka. Wa annahu bihurufin, tapi ini adalah dengan huruf. Karena apa? Masmu' itu ketika di awal Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi SAW, kemudian bihuruf ketika sudah ditulis dan sudah dibukukan. Bi'itibari annahu syai'un qa'imun binafsi, yaitu dengan sudut pandang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Artinya apa? Kalamnya Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Ma wa ma yusma'u, dan apa yang bisa didengar. Au yuktabu, apa yang ditulis. Wa huwa makhlukun, itu adalah makhluk. Jadi sekarang Al-Qur'an di sini ini adalah disebut oleh mereka sebagai makhluk. Nah, di sini ada bantahannya. Kita lihat di paragraf selanjutnya. Nah. Fattafaqu ala anna al-kalama al-masmu'a alladhi huwa harfu was-sautu makhluqun. Mereka berdua yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah bersepakat bahwasanya kalam itu yang didengar, ya, kalam yang didengar itu adalah huruf suara, maka itu termasuk makhluk. Lakin ya, lakinil mu'tazilatu yaquluna, Mu'tazilah mengatakan innahu kalamullah haqiqatan wa ulaika qalu innahu ibaratun an kalamillah. Kalau Mu'tazilah mengatakan itu adalah betul kalamullah, hakikatnya kalamullah, secara betul-betul kalamullah. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan innahu ibaratun an kalamillah, itu adalah ibarat dari kalamnya Allah. Fasara Asy'ariyatu min hadzal wajhi ab'ada 'anil haqqi minal Mu'tazilah. Dalam ungkapan ini maka Asy'ariyah lebih jauh kebenarannya daripada Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan itu juga kalam Allah secara hakikatnya. Tapi Mu'tazilah hanya mengakui beberapa saja, tidak mengakui secara komplit. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan itu bukan apa? Itu hanya ibarat saja, simbol saja dari kalamnya Allah. Nah, kila ta'ifataini dhalun, keduanya Asy'ariyah dan Mu'tazilah sesat. Kenapa? Nah, ini dalilnya. Satu, pertama, li'anna kalama laisa syai'an yakumu binafsi, karena kalam itu adalah bukan sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Balil kalamu sifatun, ya, sifatul mutakallimi, namun kalam itu adalah sifat orang yang berbicara. Sekarang misalnya Mas Anggoro mengatakan, Ustaz, kopinya enak. Apakah bisa mengatakan Anggoro bisa mengatakan kopinya enak? Sini suaranya kopinya enak, Anggoro sudah hilang. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu karena apa? Adanya keinginan Anggoro untuk mengatakan seperti itu. Ini secara logiknya dulu. Secara logiknya dulu. Sehingga di sini al-kalamu laisa syai'an yakumu binafsi. Kalam itu bukan sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Kalau berdiri dengan sendirinya, ya. Tadi ketika ana bertanya kepada Ah Anggoro, taubah surat keberapa? Ya, 9. San. Sekarang sudah tahu benernya. Nah, jawaban 9-nya itu beliau ngomong sendiri, terus Ah Anggoro tahu-tahu tik ngilang. Bisa enggak seperti itu? Bisa enggak? Itu cuma di kartun, Mas. Allahu musta'an. Ya. Jijit. 9. Atau kayak orang ngorok kan tulisannya z. Jadi z-nya itu ada sendiri, orang ngoroknya ada sendiri yang lain. Allahu musta'an. Balil kalamu sifatul mutakallim, tapi kalam itu adalah sifatnya orang yang berbicara. Wa idza kana al-kalamu sifatal mutakallim, Kalau kalam itu adalah sifatnya orang yang berbicara, karena kalamullahi sifatahu, maka kalamnya Allah adalah sifatnya Allah, sifatnya antum. Paham gak? Jadi kalau maksudnya perkataannya antum itu adalah bagian dari antum, kalamnya antum, omongan antum itulah bagian dari antum, maka perkataan antum itu makhluk. Betul atau enggak? Nah, sekarang kalau perkataannya Allah itu bagian dari Allah, apakah kemudian perkataan Allah yang menjadi bagian dari Allah itu adalah makhluk? Mungkin enggak? Enggak mungkin, Mas. Paham enggak? Itu yang pertama. Bingung atau bingung? Tak jelaskan lagi. Mas Dod, paham enggak? Nah, sekarang Mas Dodi ngomong, Ustaz, saya enggak paham. Ya. Antum mengatakan enggak paham karena apa? Sifat yang menjadi tidak paham itu keluar dari mulut antum, kan? Maka perkataan tidak paham tadi adalah bagian dari antum sendiri, kan? Ya enggak? Ya. Berarti perkataan antum itu adalah bagian dari Ahdodi. Sedangkan Ahdodi itu adalah makhluk. Ya atau tidak? Nah, sekarang kita berbicara tentang kalamnya Allah. Ketika Allah berbicara, maka pembicaraan Allah itu adalah bagian dari Allah sendiri. Paham atau tidak? Maka kalau itu adalah bagian dari Allah Azza wa Jal, apakah mungkin bagian dari Allah Azza wa Jal itu disebut makhluk? Tidak. Paham ya, Mas Selamat? Ayo, Hasan. Nah. Kana kalamullahi sifatahu wa sifatullahi ta'ala ghairu makhluqatin. Sifatnya Allah itu bukan termasuk makhluk. Bukan makhluk. Id inna sifati tabi'atun lidzati. Sifat itu mengikuti zatnya. Jadi kalau antum berbicara, maka pembicaraan itu mengikuti dari antum sendiri. Karena antum makhluk, maka perkataan antum makhluk. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla berbicara, maka pembicaraan itu bagian dari Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah. Fa kama anna dzatar rabbi azza wa jalla ghairu makhluqatin, fakadzalika sifatuhu ghairu makhluqatin. Kalau Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb itu bukan adalah sebagai makhluk, maka bagian dari Allah Azza wa Jalla pun bukan makhluk, maka kalamnya Allah Azza wa Jalla pun bukan makhluk. Wa hada dalilun aqliyun wadihun. Ini adalah dalil akli, dalil logika yang sangat jelas. Paham sampai sini? Nah. Nah. Sekarang summa lam. Ini yang kedua, bantahan yang kedua. Summa lam annaka idza qulta inna kalamallahi makhluqun. Lalu ketahuilah, apabila engkau katakan innal kalamallahi makhluqun, sesungguhnya kalam Allah azza wa jalla itu makhluq, sawun ala tariqil asy'ariyah atau ala tariqil mu'tazilah, baik itu menurut metodenya, pemahamannya asy'ariyah atau pemahamannya mu'tazilah, batalal amru wan nahyu. Ingat tuh bantahan yang kedua. Kalau kita menisbatkan bahwasanya kalam Allah Azza wa Jalla itu adalah sama sebagaimana yang difahami oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah, maka batal perkara apa? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Di mana perintah dan larangan itu adalah bagian dari takwanya antum. Sehingga di sini disebutkan li'annaka idza qulta, karena engkau kalau engkau mengatakan inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah ta'ala aqimus sholata, tegakkanlah oleh kalian apa? Sholat. Syai'un makhlukun, tegakkanlah sholat, itu makhluk. Sehingga apa? Sara maknaha anna Allah ta'ala khalaqa hurufan ala hadas syakli. Ya, jadi seolah-olah maknanya adalah apa? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan huruf-huruf itu mempunyai apa? Mempunyai raga sendiri, mempunyai bentuk sendiri. Laisa laha ma'nan, tidak mempunyai makna. Aqimus sholata, sholat itu iyo. Iyo, berarti. Ya. Jadi seolah-olah punya bentuk sendiri dan tidak punya makna. Kalau apa? disebutkan kalam itu adalah makhluk. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat kan makhluk. Ya kan? Kama khalaqana nahnu ala hadzal syakli. A'dha'an ra'san wa sadran wa batnan wa dhahran. Fal kalamu idza kana makhluqan sara ibaratan an suwarin makhluqatin. Fas-sadu ala kadza. والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا كلها مخلوقة لا معنى لها. Contoh di sini, kalau kita katakan kita Allah Azza Wajalla itu menjadikan kita dalam bentuk seperti ini, a'dha'an sebagai bentuk organ, seperti apa, ra'san kepala, wasodron dada, wabatnan perut, wadohron punggung. Fal kalamu idza kana makhluqan, kalau kalam itu adalah menurut sangkaan mereka adalah sebagai makhluk, sara ibaratan an suwari makhluqatin, ini adalah bentuk pendeskripsian dari apa, makhluk. Contohnya apa, sod, ya sod ala kada, misalnya sodrun, sodnya gini, dalnya gini, roknya kayak gini, ya shin ala kada, ya watta ala kada, ya bentuknya macam-macam, sodron tadi kan, sod, dal, ro, dan seterusnya, batnan, to'nya gini, na'nya gini, dan seterusnya, wal ainu ala kada, dan ainya seperti ini. Jadi setiap huruf mempunyai bentuk masing-masing. Kulluha makhluqatun la makna laha, karena seluruhnya itu makhluk, tidak ada makna sama sekali. Ini salahnya di situ. Paham sampai sini? Paham gak? Jadi aqimus sholata, as-sholat, aqimus sholata, kayak sholat itu jadi makhluk, tidak merupakan makna. Maknanya apa? Bukan bagian bahwasannya sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi sholat di sini sudah berdiri dengan sendirinya, sudah berdiri dengan sendirinya. Karena apa? Makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Sholat bisa berdiri dengan sendirinya berarti apa? Batola al-amrul wanah. Tertolak. Sudah tidak ada lagi apa? Antara perintah dan larangan. Karena apa? Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan aqimus sholata. Aqimus sholata. Tegakkanlah sholat. Bagaimana orang sholatnya sudah punya makhluk sendiri? Sholatnya bentuknya ini. Laknya berdiri dan seterusnya. Paham saya ini? Nah. Al-Quran is the statement of Allah Azza wa Jal, not the creation. That's why if Al-Quran creation, part of your conversation, if you can speak something, then your speaking is describe of your truly what is your intention. But this in the point of view as human. If we talking about Allah as the God, as Allah Azza wa Jal, the Creator, then Allah not like that. Nah, Adan. Dah diingatkan. Nah, kita balik lagi kepada Asy'ariyah. Paham ya? Tentang Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mereka dua-duanya mengatakan apa? Al-Qur'an adalah makhluk Allah. Nah, di sini Asy'ariyah mengatakan yaqulu innal kalama huwal ma'na al-qa'im bi nafsihi. Liqauli asy-sya'ir, liqauli sya'ir. Suf, antum mengatakan apa? Dalilnya mereka dengan dalil syair. Bukan dalil ayat. Ini juga bantahan ketiga, Mas. Bantahan ketiga. Innal karama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Antum lihat di sini. Sesungguhnya kalam itu la fil fuadi, benar-benar berada di dalam hati. Wa innama ju'ila al-lisanu, namun sesungguhnya dijadikan bagi lisan itu alal fuadi, bagi hati, sebagai dalilan, sebagai dalil. Maksudnya apa nih? Jadi kalam ini benar-benar adanya di dalam hati, namun lisan ini sebagai bentuk dalil bahwasanya fuadi itu ada, hatinya itu ada. Jadi yang betikan hati itu dalilnya apa? Lisan. Antum terbetik sesuatu misalnya, Ustaz, saya ingin belajar menimba ilmu syar'i. Maka itu tidak bisa dikenali karena di dalam hati. Kemudian bisa dikenali ketika apa? Antum mengucapkannya dengan lisan antum. Maka di situ sebagai apa? Dalil bahwasanya apa yang terbetik dalam hati itu antum adalah kalam. Maksudnya seperti itu. Sehingga apa? Kalam itu adalah ibarat saja. Kalam itu adalah simbol saja. Apa yang ada dari Allah Azza wa Jalla. Paham tak misi? Nah, ini yang diinginkan oleh Asy'ariyah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah. Dan mereka berkata fi anfusihim, pada diri-diri mereka, laula yu'adzibuna Allah, seandainya Allah Azza wa Jalla itu mengadab kita. Wal jawabu an dalika min wajhaini. Jawaban yang demikian ini ada dua sisi pandang. Ammal awal fa kalamu nasraniin ghairi mu'tabarin. Yang pertama ini adalah pendapatnya Nasran. Ini tidak dianggap. Ya, ghairi mu'tabar. Tidak dianggap. Wasani makna kalamu fil fuadi. Kalam itu di dalam hati. Annal kalama al-haqiqiyyah al-mu'tabar ma kana sadiran 'anil fuadi min al-qalb. Ammal kalamu majnuni, ya, ini sebenarnya ammal kalamu ammal kalamu al-majnuni, ya, wal hadhi wa ma ashbaha dhalika fa innahu laysa bikalamin. فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه لسان لكن هل تقديرات القلب تعتبر كلاما وإنه إلى الآن لم يتكلم الرجل. Ya. Yang kedua di sini. Ya. Sudut pandang yang kedua. Jadi di sini jawabnya sudut pandang yang pertama bahasa ini adalah perkataan orang-orang Nasrani dan tidak perlu dianggap karena memang ya sudah nyeleneh, kafir, ngapain dipikir? Ya, tidak bisa dijadikan dalil. Perkataan Nasrani tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Jadi perkataan syair tadi, orang-orang Asy'ariyah mengatakannya sebagai apa? Dalilnya syair, bukan dalilnya Al-Qur'an. Sedangkan yang kedua di sini, yang kedua di sini, ya, makna kalami fil fuadi, perkataan kalam itu adalah di dalam hati. Annal kalama haqiqiyya al-mu'tabara ma kana sadiran 'anil fuadi min al-qalb. Perkataan yang sesungguhnya yang di situ ada bisa diungkapkan itu adalah asalnya dari fuadi, yaitu dari hati. Ya, dari hati. Ammal kalamul majnun, amma kalamul majnuni, sedangkan perkataan orang gila, ya, wal hadi dan yang semisalnya, artinya tidak ada hadi, maksudnya di sini tak bisa ngomong di dalam hati saja. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu, ya, fa innahu laisa bikalamin. Artinya apa? Hadi maksudnya di sini antum itu pantomim itu. Gerakan saja. Itu bukan kalam. Ya. Sehingga fal qalbu yuqaddiru awwalan. Hati itu pertama memberikan takdir, memberikan persepsi duluan. Kemudian summa yu'abbiru 'anil lisan, kemudian diungkapkan dengan lisan. Lakin hal taqdiratul qalbi tu'tabaru kalaman? Apakah persepsi yang ada dalam hati itu dianggap sebagai kalam? Sebagai pembicaraan? Apa yang dalam hati antum, persepsi hati antum, itu apakah bisa dijadikan kalam? Fa innahu ilal an lam yatakallam rajul. Sampai sekarang tidak ada yang berbicara seperti itu dari orang-orang Asy'ariyah dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya takdirul qalb tu'tabaru kalam. Tidak ada yang berbicara seperti itu. Nah, naktafi bi hadzal qudrah, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pekan yang akan depan. Insyaallah binillah. Nah, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihi amdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.